Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Amma ba'd. Penanya bertanya di sini, apakah anak angkat bisa memberi doa kepada orang tua angkatnya? Bisa. Anak angkat memberi doa kepada orang tua angkatnya dengan doa-doa umum yang biasa disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَاغْفِرْ لِذَنْبِكْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, dan minta ampunlah atau beristighfarlah terhadap dosamu dan dosa orang-orang mukmin dari kalangan laki-laki dan orang-orang mukmin dari kalangan perempuan. Ini sudah masuk diantaranya orang tua angkat, dan orang tua angkat memiliki nilai plus, memiliki nilai tambahan, karena orang tua angkat itu telah berjasa memelihara anak angkatnya. Jadi dalam proses pemeliharaan seakan-akan sudah berjasa seperti orang tuanya. Dengan itu, wajib bagi anak tersebut untuk bersyukur kepadanya. Dan di antara bentuk syukurnya adalah berdoa untuknya, mendoakan kebaikan kepada keduanya. Kalau yang memelihara itu ibu angkat dan anak angkatnya, didoakan dengan doa kebaikan, doa ampunan, didoakan supaya mendapatkan jannah, didoakan dengan doa-doa yang layak untuk keduanya sebagai balas jasa, sebagai bentuk rasa syukur, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah katakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan lafaz, la yashkurun nasa man la yashkurullah, tidak bersyukur kepada manusia siapa yang tidak bersyukur kepada Allah. Dan Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dan jika kalian bersyukur maka sungguh benar-benar aku akan tambahkan kebaikan kepada kalian, dan jika kalian mengkufuri, mengingkari kebaikan dari Allah, maka ketahuilah bahwasanya azabnya Allah sangat pedih. Dari apa yang kita sebutkan, menunjukkan dianjurkannya untuk mendoakan kebaikan kepada orang-orang mukmin pada umumnya, dan kepada orang-orang mukmin yang memiliki hubungan kekerabatan atau orang-orang mukmin yang telah berjasa kepada kita, diantaranya orang tua angkat tersebut. Dan hendaknya bagi anak angkat mendakwahi kedua orang tua angkatnya tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Musa dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil, karena takut dari kezaliman Fir'aun akan menyembelihnya. Ketika dihanyutkan, ternyata Allah menghendaki Musa tersebut malah dihanyutkan sampai air atau sungai Nil itu membawanya ke bawah istana Fir'aun. Sampai masuk ke dalam istana, dimasukkan ke dalam istana. Kemudian Fir'aun menginginkan untuk membunuhnya karena anak laki-laki. Akan tetapi Asia radhiyallahu anha melarangnya dan menyatakan tentang Musa, semoga menjadi penyejuk mata. Asa ayamfa'una au nattakhidahu walada, barangkali anak ini, yaitu Musa tadi, akan memberikan manfaat kepada kita, atau kita menjadikannya sebagai anak, yaitu anak angkat. Ternyata doanya dikabulkan. Dengan sebab Musa alaihi salatu wassalam, maka Asia radhiyallahu anha mendapatkan hidayah. Beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman pada Rasulnya itu Musa alaihi salatu wassalam. Ketika beriman, Fir'aun pun menzalimi keduanya mengejar Musa, ingin membunuh Musa, dan bahkan menyiksa istrinya, diseret di hadapan istana, di terik matahari, dan beliau terus berdoa. Dan ini telah kita jelaskan pada kajian yang berkaitan dengan masalah wanita untuk bersabar. Dan di sini yang menjadi pokok pendalilan kita, syukurnya Musa alaihi salatu wassalam kepada ibu angkatnya tadi. Dakwahnya beliau diterima oleh ibu angkatnya, menyerukan kebaikan kepada ibu angkatnya. Ibu angkatnya menerima seruan Musa, dengan itu memberikan manfaat kepadanya dunia dan akhiratnya. Jadi boleh bagi seorang untuk mendoakan, bahkan tidak sekadar boleh, bahkan termasuk perkara yang dianjurkan bagi seseorang untuk mendoakan kebaikan kepada ibu angkatnya atau bapak angkatnya yang telah berjasa kepadanya. Sebagaimana dianjurkannya untuk berdoa kepada kedua orang tua sendiri atau berdoa kepada kaum mukminin secara keseluruhannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Penanya berkata, apakah boleh bagi kita melakukan puasa Senin Kamis dan diiringi dengan puasa Daud? Kalau melihat bolehnya, boleh. Kan tetapi, kalau dia menggabungkan antara puasa Senin Kamis dengan puasa Daud, maka dalam setekan waktunya setekan itu, seakan-akan dia berpuasa semuanya kecuali hanya berapa hari saja. Misalnya dia berpuasa dari hari Senin, Selasa, kemudian Rabu harus dia berpuasa lagi. Rabu diikutkan hari Kamis, puasa lagi. Berikutnya tidak puasa. Hari Sabtu puasa lagi. Maka banyak puasanya. Tentu ini akan memberatkannya. Kalau melihat bolehnya, boleh. Akan tetapi untuk melihat pengaturan waktunya, sebaiknya dia memilih salah satu dari keduanya. Dia merutinkan puasa Senin dan Kamisnya. Atau dia merutinkan puasa Daud kalau dia mampu. Dan banyak orang yang puasa Daud ini tidak kontinu. Ini terputus setelah itu. Karena memang puasa Daud ini puasa yang berat. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan bahkan kalau dia terus menerus seperti itu, nanti dia akan merasakan beratnya. Sementara ad-dinu yusrun, agama ini adalah mudah. Maka melihatlah seseorang apa yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan dengan apa yang dia mampu. Kalau dia mampu seperti ini, misalnya menggabungkan puasa-puasa seperti ini, kalau dia mampu, maka dia lakukan. Kalau nanti dia sudah melihat rasa berat, maka hendaknya dia berhenti darinya dan memilih mana yang paling utama baginya untuk dia lakukan. Kemudian penanya sebutkan lagi, apakah keluarnya angin dari saluran atau dari kemaluan termasuk dari pembatalnya seseorang dari membaca Al-Quran? Tidak termasuk. Yang masuk dari pembatal itu kalau keluar dari tempat buang air besar, atau yang biasa dikatakan dengan keluarnya angin, atau yang bahasa kasarnya kentut. Kalau sudah kentut, itu sudah membatalkan wudhunya seseorang. Adapun kalau dia keluarnya angin dari tempat seperti ini, maka ini tidaklah dikatakan sebagai pembatal wudhu. Tidak dikatakan sebagai pembatal wudhu kecuali yang keluar itu adalah najis seperti air kencing atau darah haid atau yang semisalnya. Adapun kalau angin seperti ini, maka dia tidak dihukumi dengan hukum keluarnya angin dari belakang tempat keluarnya kotoran besar. Adapun disebutkan di sini, apakah keluarnya angin dari kemaluan termasuk dari pembatalnya seseorang dari membaca Al-Quran? Dan perlu diketahui tentang orang membaca Quran, ini para ulama berbeda pendapat. Apakah boleh orang yang tidak memiliki wudu membaca Al-Quran, ataukah yang membaca Al-Quran itu khusus yang berwudu, orang yang suci, yaitu tidak berhadas kecil. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan perbedaan pendapat ini kita melihat yang terkuat dalilnya. Kalau dia hanya sekedar membaca, itu dibolehkan oleh para ulama. Yang menjadi perselisihan bagaimana kalau dia menyentuh mushaf. Mushaf Al-Quran dia sentuh, sementara dia dalam keadaan belum berwudu. Ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama menyebutkan boleh dia menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Sebagian lagi tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan berdalilkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya melainkan orang-orang al-mutahharun, yaitu orang-orang yang suci. Akan tetapi ini terbantahkan oleh sebagian ulama yang lainnya. Jadi perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, termasuk dari ahli tafsir dan yang lainnya, bahwasanya itu yang dimaksud al-mutahharun yaitu para malaikat. Tidaklah Al-Qur'an yang ada di langit itu disentuh, tidak ada yang menyentuhnya. Di Lauhul Mahfuz tidak ada yang menyentuhnya melainkan para malaikat. Itu yang dimaksud ayat tersebut, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya melainkan al-mutahharun, yaitu para malaikat. Adapun mushaf yang ada di muka bumi ini, yang ada di bumi ini, maka boleh disentuh selama dia mukmin. Boleh menyentuhnya. Boleh menyentuhnya dengan dalil hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau keluar di satu jalan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menghindar. Nanti khawatirnya akan bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia dalam keadaan junub. Beliau takut akan hal tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, "Innal mu'min la yanjus." Dalam satu riwayat, "Innal muslima la yanjus." Sungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Dalam satu riwayat tadi, sungguhnya seorang muslim tidaklah najis. Ketika keberadaannya dia seperti itu tidak najis, maka di saat dia suci ataupun di saat dia berhadas kecil, maka boleh baginya menyentuh mushaf. Ini pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh sebagian dari kalangan ulama. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, yang paling afdal baginya hendaknya dia suci, sebagai kemuliaan dan menunjukkan tentang adab, beradab dengan Al-Quran, yaitu menyentuhnya dalam keadaan suci. Adapun kalau menyentuhnya dalam keadaan seperti yang kita sebutkan tadi, berhadas kecil, maka hal ini adalah perkara yang boleh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya sholat seorang ketika pakaian sholatnya yang ia pakai itu terbalik? Mungkin yang depan ditaruh yang belakang, atau yang dalam dipasang keluar, terbalik. Dalam keadaan ia tidak menyadari, dan apakah ketika ia menyadari hal tersebut diperintahkan baginya untuk mengulangi sholatnya? Tidak diperintahkan. Karena perkara terbalik ini bukanlah suatu yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan kalau pakaiannya itu terdapat najisnya, atau pakaiannya itu sobek, menampakkan auratnya, terlihat auratnya. Ini yang jadi permasalahan. Jadi kalau dia mengenakan pakaian seperti ini, pakaiannya terbalik yang dia pakai, ini tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya, tetap sah selama dia menutup auratnya ketika sholat. Berbeda halnya kalau pakaian yang dia pakai itu bernajis. Kalau dia bernajis, dia sudah mengetahui pakaiannya misalnya terkena air kencing, kemudian dia tetap sholat dengannya, belum disiram, belum dicuci, langsung dia sholat dengannya, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia mengenakan pakaian yang bernajis tersebut, pada waktu sholatnya, dia tidak tahu. Setelah sholat, baru dia tahu. Kalau setelah sholat, baru dia tahu, dia melihat waktunya. Apakah waktu sholat tersebut masih ada, ataukah sudah berakhir. Misalnya dia sholat zuhur. Dia tidak menyadari kalau pakaiannya itu bernajis. Setelah sholat zuhur, ternyata baru dia melihat, ternyata bajuku ini ada najisnya. Apa yang harus dia lakukan? Ketika dia melihat waktu, ada waktu, maka hendaknya dia mengulangi sholatnya. Dibersihkan, baru dia mengulangi sholatnya. Kalau waktunya sudah habis, maka sudah cukup apa yang telah dia lakukan tadi. Tidak perlu lagi mengulangi. Tidak perlu lagi mengulanginya. Adapun yang berkaitan dengan pakaian yang terbalik seperti ini. Pakaian terbalik seperti ini, maka ketika dia memakainya, dan dia menyadari misalnya memakainya, kemudian sholat dengan itu, keadaan seperti itu, maka sholatnya tetap sah. Namun kalau dia sengaja mengenakan seperti itu, menjadi tertawaannya orang. Dan mungkin dikatakan orang gila, mengenakan pakaian dengan terbalik. Kemudian pertanyaan yang lainnya, apa hukumnya jika seorang wanita mencabut atau mencukur keningnya? Kening ya, alis. Ya, kening yang ini. Dibiarkan. Jadi kalau kening tersebut tidak mengganggu, maka dibiarkan. Terkadang orang-orang sekarang dicukur, nanti dibuat kening dengan warna hitam, seakan-akan dibuatkan seperti spidol, dibuatkan keningnya dicukur habis, baru dibuatkan kening di atasnya sedikit. Apalagi pada acara-acara pernikahan, seperti itu kita dapati, terkadang dihiasi. Diberikan model-model, didandan dengan dandan yang luar biasa. Hingga nampak seakan-akan kuntilanak. Dan ini tidak sepantasnya. Kalau dia melihat keningnya seperti itu, misalnya keningnya dalam keadaan biasanya, dia biarkan seperti apa adanya. Dia biarkan seperti apa yang Allah ciptakan dalam keadaan bentuk seperti itu. Berbeda halnya kalau keningnya itu panjang, seperti panjangnya kumisnya orang misalnya. Semakin hari semakin bertambah. Maka seperti ini dibolehkan karena ada uzurnya. Boleh baginya untuk mengguntingnya. Kalau dia cukur bertambah tebal nanti, digunting boleh kalau keadaannya seperti itu. Atau keningnya itu luka. Atau ada penyakitnya. Solusinya harus dicukur atau yang semisalnya, maka hal tersebut boleh karena ada uzur. Adapun kalau tanpa ada uzur, maka sebaiknya ditinggalkan.